Mitra Bisnis, berdasarkan survei LSI, lebih dari setengah dari 1.200 orang tua yang diwawancarai tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR di pemilu 2014 mendatang. Padahal beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi pejabat, salah satunya anggota DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Secara garis besar saya setuju, tapi kalau survei itu kan dilihat kalangan yang disurvei. Kalau kalangan itu kalangan yang mengetahui persis, orang tua yang mengetahui persis tentang keadaan politik kita sekarang, dan orang tua itu adalah kalangan yang punya hati waras, pasti nggak akan mau anaknya jadi anggota DPR karena khawatir. Yang kedua, bahwa saat ini memang kondisi partai lagi buruk, kondisi politik lagi buruk, kondisi DPR lagi buruk. Jadi semua orang yang mengetahui pasti tidak mau. Kalau semua orang nggak mau ikut membenahi, tidak mau masuk mengubah, ya itulah, setan menang terus nanti. Malaikat itu harus masuk. Di DPR itu ada setan, ada malaikat. Tapi saya yakin lebih dominan setannya sekarang. Kalau malaikat itu tidak ditolong oleh malaikat yang lain, nggak akan ada perubahan. Mudah-mudahan 2013-2014 ini ada salah satu partai atau dua partai atau semuanya kalau bisa yang pengen bebenah gitu, pengen genah. Jadi minat orang untuk menjadi politisi makin banyak. Untuk mengubah sebuah negeri, konstitusinya harus lewat jalur itu. Jadi presiden harus lewat jalur itu. Jadi menteri pun banyak kan lewat jalur itu. Jadi dia akan berubah kalau jalur itu tidak digunakan oleh para malaikat. Tapi ada anggota DPR yang mengatakan bahwa survei ini terlalu berlebihan. Kalau menurut pengamatan Bapak, bagaimana sebenarnya perbandingan antara kondisi real badan pemerintahan saat ini dengan hasil survei ini, Pak? Si lembaga survei ini harus menjelaskan, yang disurvei sekian orang, di kota-kota ini, kalangan status ekonomi sosialnya kayak begini, pendidikannya seperti ini. Jelas kalau terang aja yang itu, gitu. Harus dijelaskan, lembaga survei juga nggak boleh sembarangan. Gitu. Terus betul, anggota DPR keberatan, karena ada prestasi walaupun cuma sedikit dibandingkan dengan kegagalan-kegagalannya atau kejelekannya gitu. Pasti adalah prestasinya. Untuk kedepannya, pembenahan apa yang seharusnya dilakukan terkait hasil survei ini, Pak? Satu-satunya adalah yudikatif ini yang mesti bekerja. Bahwa maling-maling yang ada di legislatif maupun di eksekutif itu harus dihukum sesuai keadilan. Sekarang ini yang tidak ada adalah keadilan. Jadi orang jadi apatis sama anggota legislatif atau eksekutif yang kurang ajar, tapi tidak mendapat ganjaran yang sesuai. Tapi kalau ada yang berprestasi, seperti anggota DPR bilang tadi, ada juga prestasinya. Nggak pernah diekspos. Yang kedua, media. Media itu sangat berperan penting untuk mengubah sebuah bangsa. Dan ini kesempatan buat partai politik. Hasil survei ini kesempatan buat partai politik yang 2013 pengen cuci-cuci. Artinya pengen bersih, pengen hebat. Karena rakyat sudah apatis semuanya sama partai politik. Perjuangan makin berat. Demikian politisi Sis NS. Saya Wendy Lim.